الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab nikah di sahih al-Bukhari di bab Al-Kuffah Fijin, sepadan dalam masalah agama. Karena itu kita diperintahkan untuk mencari pasangan dan memilih pasangan yang beragama, berakhlak, berbudi pekerti yang mulia agung. Karena kehidupan berumah tangga bukan kehidupan sekedar bertemu satu hari, berkumpul tiga hari mungkin, sepekan, dua pekan, sebulan, lah. Tapi boleh jadi orang akan tinggal bersama seumur hidup. Maka dari awal diperintahkan memang untuk mencari yang bagus agamanya. Baik. Masih ada satu hadis di bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا فقالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع فقال رسول الله هذا خير من ملء الأرض مثلها من مثل هذا. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lewat seorang laki-laki di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersama dengan para sahabatnya pada saat itu, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ma taquluna fi hadza, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini yang baru saja lewat? Qalu hariyun in khataba ayyunkah, kelihatannya nampaknya yang pertama ini laki-laki yang barakallahu fikum gagah, rapi, nampak padanya kelebihan, barakallahu bikum, kekayaan. Sehingga orang-orang akan mengatakan, hariyun in khataba ayyunkah, laki-laki seperti ini pantas ketika dia melamar, dia akan dinikahkan, diterima lamarannya. Wa in syafa'a yushafa', kalau dia memberikan pembelaan, memberikan syafaat, maka syafaatnya pun diterima. Wa in qala yustama', dan kalau dia berbicara orang akan mendengarkan ucapannya. Qala thumma sakata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sesaat. Tadi kufar, kafir dia. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin, kemudian lewatlah seseorang dari kalangan fuqara, fakirnya kaum muslimin. Faqala ma taquluna fi hadza, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Qalu hariyun in khataba an la yunkah, laki-laki ini kalau dia melamar pantas kalau tidak diterima lamarannya, karena kondisinya mengenaskan, memprihatinkan. Wa in syafa an la yushafa, kalau dia memberikan syafaat, pembelaan, maka tidak diterima pembelaannya. Wa in qala an la yusma, kalau dia berbicara orang yang tidak ada yang mau mendengarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza hariyun hadza khairun min mithli ardi mithlu hadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini, orang miskin ini yang kalian katakan kalau dia melamar tidak diterima lamarannya, kalau dia beri syafaat tidak diterima syafaatnya, kalau dia berbicara tidak ada orang yang mau mendengarkannya, ini lebih bagus daripada orang yang tadi walaupun sepenuh bumi. Barakallahu fikum. Satu orang ini dengan orang tadi dibandingkan seandainya memenuhi bumi banyak orang yang seperti itu, satu orang yang lebih baik dari mereka-mereka itu. Barakallahu fikum. Pembahasan kita di sini masih tentang apa? masalah agama, masalah keyakinan. Fadfar bidhati din karibat yadak. Barakallahu fikum. Orang muslim, orang mukmin, orang bertakwa, ketika ada masalah, insyaallah mereka akan mudah mengatasi, menyelesaikan masalah-masalahnya, karena mereka terbimbing, mereka gampang diingatkan, gampang dinasihati, insyaallah ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama, yang dia tonjolkan senantiasa adalah egonya, maunya menang sendiri, ketika dinasihati keras kepala, keras hati, sehingga sangat susah. Barakallahu fikum. Sangat susah. Sementara dalam kehidupan berumah tangga itu banyak permasalahan-permasalahan. Kalau tidak disertai dengan lapang dada, tidak disertai dengan sabar, tidak disertai dengan berpikir jernih, dari barakallahu fikum, akan gampang orang bubar. Barakallahu fikum. Terjadi perceraian, terjadi macam-macam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sekali lagi ditekankan adalah agama seseorang. Baik laki-laki yang mencari pasangan, tentunya dia mencari seorang perempuan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manhajnya bagus. Demikian juga wali dari kalangan perempuan, tidak semua yang melamar putrinya begitu saja langsung diterima lah, tapi hendaknya dilihat. Barakallahu fikum, siapa yang datang ini, ketika dia termasuk orang-orang yang saleh, maka bisa diterima lamarannya. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya, babul akufa fil mal. Atau baik. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. طيب ini kalau masalah ini kesepadanan dalam masalah harta, tazwijul muqil al musliyah, dan tidak mengapa juga menikahkan orang yang kurang dengan orang yang berlimpah. Tapi biasanya orang saling mencari, dalam artian kalau dia memiliki harta, dia juga mencari orang yang memiliki harta. Tapi kalau ternyata enggak, ya enggak mengapa juga. Barakallahu fikum. Tapi kalau dalam masalah agama, ini yang mesti. Barakallahu fikum. Yang setara, sepadan dalam agamanya. Aisyah ditanya oleh Urwah, ponakannya sendiri, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian takut, khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatimah, taibangkihu ma ta'a lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', maka nikahilah perempuan-perempuan merdeka dari yang engkau pilih yang cocok, taib 2, 3 atau 4. Qalat hiya ibna ukhti, berkata Aisyah menanggapi, menjawab pertanyaan ponakannya ini, firman Allah, in khiftum alla tuqsitu fil yamat fil yatama. Aisyah mengatakan, ya bena ukhti, wahai anak saudariku, hadhi liyati ma takunu fi hajri waliyiha. Ayat ini berkenaan dengan seorang anak yatimah, perempuan yatimah. Jadi, kalau yatim laki-laki, kalau yatimah perempuan, takunu fi hajri waliyiha, dia berada di pemeliharaan walinya. Boleh jadi walinya adalah kerabatnya sendiri yang mahram untuknya, boleh jadi kerabatnya tapi bukan mahramnya, dan boleh jadi orang lain yang memang tentunya bukan mahramnya. barakallahu bikum, memilihnya, memeliharanya dari sejak kecil sampai anak yatimah ini besar, fayargabu fi jamaliha wa maliha. Walinya ini kalau memang bukan mahramnya, dia berhak boleh untuk menikahi anak yatimah ini. Dia yang memeliharanya dari sejak kecil ketika dewasa, boleh dia menikahinya. Kata Aisyah, fayargabu fi jamaliha wa maliha. Kemudian walinya ini senang terhadap kecantikannya dan harta peninggalan orang tuanya untuk dia. Baik. Wa yuridu ayyan taqisa sadaqaha fanhu an nikahihinna. Kemudian wali ini pengen mengurangi maharnya. Biasanya maharnya, taruhlah misalnya kalau mahar seorang perempuan misalnya, kalau bentuk harta 10 juta atau 20 juta, sedikit atau banyak pokoknya. Barakallahu fikum. Lah dia maunya, karena dia telah memelihara anak ini dan dalam perwaliannya, maka dia tidak mau memberikan maharnya dengan pemberian yang penuh. Dia mau sedikit saja. Mau menikahi anak perempuan ini, yatimah ini, dengan mahar yang sedikit. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fanuhu an nikahiha. Kalau mau silakan dengan mahar yang semisal dengannya. Barakallahu bikum. Illa ayyuksitu fi ikmalis sadaq. Kalau mau silakan sadaqnya, yakni barakallahu bikum, maharnya harus sama dengan yang lain, sempurna, tidak boleh dikurang-kurangi. Baik. Kalau tidak mampu, ya wa umiru binikahi man siwahunna. Kalau tidak mampu, tidak mau, ya silakan nikahi perempuan-perempuan yang lain. Masya Allah. Qalat wastafta an-nasu Rasulullah SAW ba'da zalika fa'anzalallahu ta'ala. Kemudian setelah itu orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Baik. Tentang masalah ini. Setelah turunnya ayat tadi. Fa'anzalallahu ta'ala wa yastaftunaka fin nisa. Wastafta an-nasun an-nasu Rasulullah SAW alaihi wasallam ba'da dzalika fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wa yastaftunaka fin nisa, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa targabuna an tankihuhunna fa anzalallahu lahum anna liyatima idza kanat dzata jamalin wa malin ragibu fi nikahiha wa nasabiha fi ikmalis sadaq. Baik. وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. بارك الله بكم. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال, bahwa yatimah, anak-anak yatimah, إذا كانت ذات جمال, kalau ternyata anak itu cantik berparas, cantik wamal, dan juga memiliki peninggalan dari orang tuanya berupa harta yang banyak, ragibu fi nikahiha, mereka mau menikahinya. Baik, barakallahu fikum. Wa nasabaha fi ikmalis sadaq. Wa idza kanat margubah, kalau ternyata anak yatimah itu margubah anha, yakni parasnya tidak menarik, kurang cantik, ditambah lagi hartanya yang merupakan peninggalan orang tuanya sedikit, barakallahu bikum, fikilatil mal wal jamal tarakuha, mereka tidak mau menikahinya, wa akhadu ghairaha minan nisa, dan menikahi yang lainnya dari kalangan perempuan. Qalat fa kama yatrukunaha hina yarghabuna anha falaysa lahum ayyankihuha idza ragibu fiha. Berkata Aisyah, maka sama. Ketika mereka tidak senang dengan tidak senang atau tidak mau menikahi yatimah-yatimah dalam kondisi kurang cantik dan sedikit harta, maka mereka pun dilarang menikahi yang cantik. dan berharta banyak ketika mereka mengurangi sadaknya. Barakallahu fiik. Illa ayuksitu laha. Kalau mau, ya silakan berlaku adil sebagaimana Anda atau kalian menikahi perempuan-perempuan dengan mahar yang sempurna, tidak dikurangi. Maka demikian pula kalau kalian hendak menikahi anak-anak yatimah, maka hendaknya kalian menikahinya dengan mahar yang sempurna, yakni maharul mithl, istilahnya seperti itu. Maharul mithl, mahar yang sepadan dengan perempuan-perempuan yang semisal dengan dia. Wa yutuha haqqaha al-awfa minas sadaq, dan semuanya diberikan kepada perempuan itu, yatimah tersebut, karena sadaq ini, karena mahar ini milik mutlak perempuan yang dinikahi. Berapa-berapa, misalnya maharnya cincin, misalnya kelas cincin itu milik dia. Atau maharnya dalam bentuk uang, misalnya 20 juta, 50 juta, maka itu hak mutlak milik dia, bukan milik siapa-siapa. Dan tidak boleh diambil oleh siapa-siapa, harta orang tuanya, tidak boleh. Atau di zaman dahulu, barakallahu fikum, tanah yang dijadikan apa? Mahar, sebidang tanah, bersertifikat, atau hewan ternak. Barakallahu fikum, al-muhim, sesuatu yang memiliki qimah, memiliki nilai, memiliki harga. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, insyaallah paham ini. Barakallahu fikum. Menikahi yang sepadan hartanya, dan tidak mengapa juga menikahi orang-orang yang miskin untuk mengangkat derajat yang harus dan mesti sepadan. Ini adalah apa? Masalah agama. Fadfar bidzatiddin syaribat yadak. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma yuttaqa min syu'mil mar'ah wa qawluhu ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Babu ma yuttaqa min syu'mil mar'ah. Bab apa-apa yang dihindari dari kesialan perempuan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak kalian itu musuh bagi kalian. Jadi kesialan itu syum, lawan daripada al-yumn. Al-yumn itu adalah barakallahu fik, keberuntungan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Hamzata wa Salim ibn Abdullah ibn Amr Abi Abdullah ibn Amr ibn Umar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu fil mar'ah wad dar wal faras. Asy-syu'm, kesialan itu ada pada perempuan, tentu tidak semua perempuan. Wadar, demikian juga rumah, dari walfaras dan kendaraan. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Minhal qala haddathana Yazid ibn Zuri'. قال حدثنا عمر بن محمد الأسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka, para sahabat, berbicara tentang asyum, ini kesialan. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah kita bacakan ucapan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala tentang asyum, kesialan ini. Perempuan yang sial itu yang bagaimana, rumah yang sial itu bagaimana, serta kendaraan yang sial itu bagaimana. Kita selesaikan dulu, barakallahu alaikum. Kata Rasulullah SAW ketika orang-orang berbicara tentang kesialan, faqala in kana syu'mu fi syai, kalau kesialan itu ada pada sesuatu, fa bid-dari wal mar'ati wal faras, maka terkadang kesialan itu ada pada perempuan, ada pada rumah, dan ada pada kendaraan kuda. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in kana fi syai'in fa bil farasi wal mar'ati wal maskan. Kalau memang ada kesialan itu, maka pada faras, kendaraan, kuda, perempuan, dan tempat tinggal. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman at-Taimi qala sami'tu Aba Utsman an-Nahdi an Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah, cobaan, ujian setelah aku yang lebih berbahaya atas laki-laki dari perempuan. Yakni perempuan adalah fitnah terbesar untuk laki-laki. Barakallahu fiik. Kita kembali dulu, barakallahu fiikum, asyum. Kata di sini qala al-Hafidz rahimahullahu ta'ala wa qad jaa fi ba'd al-ahadith ma la'allahu yufassiru dhalika wa huwa ma akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim min hadith Sa'ad marfu'a. Yani perempuan yang baik yang tidak mendatangkan kesialan, barakallahu fikum. Kata di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'adat ibni Adam salasa, termasuk dari sa'adah, sa'adah kebahagiaan, keberuntungan seseorang dalam kehidupan dunia ini, barakallahu fikum, adalah al-mar'atus salihah. Barakallahu fikum. Baik. Keberuntungan seseorang adalah ketika dia mendapatkan istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maskanus salih, tempat tinggal yang baik, nyaman. Barakallahu fikum. Wal markabus, barakallahu fikum, wal markabus salih, dan juga kendaraan yang bagus. Wa min syaqawati ibni Adam, termasuk kesialan anak cucu Adam, ada tiga juga. Al mar'atus su, barakallahu fikum, perempuan yang jelek, jelek agamanya, jelek akhlaknya, jelek muamalahnya, maka inilah perempuan yang mendatangkan kesialan. Barakallahu fikum. Perempuan yang mendatangkan kesialan. Wal maskanus su, dan rumah yang jelek pula. Wal markabus su. Wa fi riwayat Ibn Hibban al markabul hani wal maskanul wasi'. Di riwayat yang lain, al markab al-hadi, yakni kendaraan yang nyaman, wal maskanul wasi', yakni tempat tinggal yang luas. Luas ini belum tentu, barakallahu fikum, bentuk fisiknya. Boleh jadi rumahnya luas, tapi dia tidak nyaman di dalam. Karena kita dapati, barakallahu fikum, bahwa rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah yang sangat sederhana. Tapi rumah tangga beliau adalah sebahagia-bahagia rumah tangga. Wa fi riwayat al-Hakim wa thalathah min asy-syaqa, riwayat Imam al-Hakim, thalathatu min asy-syaqa, tiga dari perkara yang merupakan kesialan. Al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisan wa tahmilu lisanaha 'alaika. Perempuan yang jelek itu adalah perempuan taraha, fatasu'uka, ketika engkau melihatnya, memandangnya, dia membuat engkau tidak nyaman. Barakallahu bikum. Wa tahmilu lisanaka lisanaha 'alaika, dan dia memanfaatkan lisannya untuk mencela engkau. Barakallahu bikum. Menghina engkau, menjelek-jelekkan engkau, yakni tidak mensyukuri suaminya. Karena walaupun dan bagaimanapun keadaan seorang suami, tetapi itu adalah merupakan rezeki bagi dia. Barakallahu bikum. Nikmat bagi dia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wadaba takunu qatufan fa in darabtaha at'abatka wa in taraktaha lam talhaq ashabaka. Wadaba yakni kendaraan yang, barakallahu bikum, yang jelek, atau kendaraan yang memiliki sifat sial, qatufa, sering mogok. Bukan cuma kendaraan sekarang ini yang bisa dikatakan sering mogok. Kendaraan-kendaraan berupa hewan pun biasa seperti itu. Mogok, sifatnya memang seperti itu. Lelah sedikit tidak mau dia. Istilahnya baojo. Barakallahu fiik. Kuda kah atau apakah? Kalau sudah lelah sedikit, kelas dia so tidak mau berjalan. Barakallahu fiik. Qatufa. Pain darabtaha at'abatka. Kalau engkau pukul dia, dia akan membuat engkau capek. Kalau engkau membiarkannya, engkau tidak akan bisa bergabung dengan sahabat-sahabatmu. Ketika engkau berjalan, rombongan dia, engkau akan tertinggal karenanya. Barakallahu bik. Waddaru takunu dayyiqah halilatul murafiq. Baik, terlalu sempit itu tempat, sehingga sedikit orang yang ada di dalamnya. Wali Tabrani, dan dari riwayat Al-Imam Tabrani dari hadis Asma, inna min syaqa'il mar'i fid dunya su'ud dar wal mar'ati wad dabbah, termasuk dari kesengsaraan, kesialan seseorang ketika dia mendapatkan rumah-rumah yang jelek, perempuan yang jelek, dan kendaraan yang jelek pula. Termasuk kejelekan rumah atau rumah yang sial adalah su'udar, diqusahatiha, terlalu sempit halamannya. Barakallahu fiik. Wa khubtu jiraniha, dan jeleknya tetangga termasuk. Barakallahu fiik. Bukan berarti dan dipastikan bahwa ketika rumah tidak memiliki halaman, berarti rumah itu dipastikan, barakallahu fikum, jeleknya. La, barakallahu fikum. Artinya di sini adalah ada tempat untuk bermain. La, ketika rumah itu memang dibangun tanpa ada halaman, tapi di dalamnya luas bisa untuk bermain, maka itu termasuk adalah bagian dari kelapangan. Wasu'ud da'bah manu'ha dhahruha wasu'u tab'iha. Dan kendaraan yang jelek, kendaraan yang sial adalah kendaraan yang memang sifatnya buruk. Barakallahu fikum. Kuda ini, barakallahu fikum, jangan dikira dan jangan dikata bahwa semua kuda memiliki sifat yang sama. La. Sifatnya kuda itu sama seperti sifatnya manusia. Barakallahu fikum. Ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang berani, ada macam-macam. Barakallahu fikum. Memiliki tabiat yang berbeda-beda. Apalagi pada saat dia mendapatkan kuda yang buruk tabiatnya, maka dia mendapatkan kesialan karenanya. Tidak mau dikendarai, wasu'u tabi'iha. Barakallahu fiik. Wasu'u, barakallahu fiikum. Wasu'u tabiha, wasu'ul mar'ati aqimu rahimiha wasu'u khuluqiha. Termasuk dari sialnya seorang perempuan adalah ketika rahimnya tidak bisa melahirkan anak dan jeleknya akhlak dia. Ini artinya syum ini kurang beruntung. Barakallahu fikum. Itu makna syum, barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan syum tidak ada, barakallahu fikum. Karena Rasulullah mengatakan seandainya ada kesialan itu, ya ada pada ini dengan bentuk yang tadi. Barakallahu fikum. Kalau memang ada ya, sial itu ya seperti itu modelnya. Tapi sial yang betul-betul sial adalah dosa dan maksiat. Inilah yang akan mendatangkan kesialan di dunia dan di hari akhir. Barakallahu fikum. Dosa ini adalah yang mendatangkan sesuatu yang paling hebat mendatangkan kesialan. Paham barakallahu fikum. Maka banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan fadilah, khairat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh barakallahu fikum, ketika Nabiullah Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Kerajaan yang tidak Allah akan berikan kepada siapapun setelah Nabiullah Sulaiman. Apa yang beliau minta lebih awal? Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd innaka antal wahhab. Mauhibah al-khairat tidak Allah berikan kepada orang-orang yang seperti barakallahu fikum, tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki apa? Penghalang berupa dosa. Kalau kenyataannya ada yang diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir dia, maka ketahuilah bahwa apa yang dia miliki itu bukan nikmat tapi nikmah. Barakallahu fikum. Nikmah itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, bukan nikmat. Subhanallah. Para ulama mengatakan nikmat itu barakallahu fikum pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baliyah, bencana. Nikmat ketika tidak mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berubah menjadi bencana, baliyah. Barakallahu fikum. Ini rahasianya untuk kita mendapatkan keutamaan, harus istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga ketika malam Lailatul Qadar, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu anna lailata lailatul qadr, bagaimana pendapatmu seandainya aku tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus baca dari doa? Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi untuk mendapatkan apa? Keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan Ramadan, harus disertai dengan apa? Istighfar wa tauba ila Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Itu tentang masalah asyum. Asyum bahwa kesialan itu sesungguhnya ada pada dosa. Barakallahu fikum. Siapa yang melakukan dosa maka dia telah mendatangkan kesialan untuk dirinya sendiri, sekarang atau nanti. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu wa'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Yani perempuan ini adalah cobaan terbesar untuk laki-laki. Cobaan terbesar untuk laki-laki. Karena memang kecenderungan secara fitrawi, secara tabiat memang ada dan Allah tanamkan, zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menghiaskan untuk manusia itu rasa cinta kecenderungan terhadap perempuan. Bukan berarti tidak diperbolehkan sama sekali. Boleh, tapi ada jalur yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yani melalui proses pernikahan. Nikah. Baik. Nikah ini akan menjadikan tersalurkannya syahwat secara syar'i yang dengannya dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bukan dengan pacaran, bukan dengan hubungan terlarang, lah. Tapi sesuai dengan tuntunan syariat kita. Barakallahu fikum. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi budi ahadikum sadaqah, dan ketika kalian berhubungan dengan istri kalian, jima, menyalurkan syahwat kalian, padanya ada pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fihi ajr, apakah salah seorang di antara kami mendatangi istrinya menyalurkan syahwatnya, dengannya dia apa dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizru. Tidakkah kalian melihat seandainya dia menyalurkan syahwatnya ini di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah dia mendapatkan apa? Dosa. Maka demikianlah kebalikannya, ketika dia menempatkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala biidznillah. Tabarak wa ta'ala, wallahu musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.